الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan dari Al-Fiqhu Al-Muyassaru Fi Dhaw'il Kitabi Was-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang cara menetapkan masuknya bulan Ramadhan, bahwa untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan dilakukan dengan salah satu dari dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan ru'yah, dengan metode melihat hilal. Apabila ada seseorang dari kaum muslimin yang telah melihat adanya hilal yang menunjukkan masuknya Ramadan, maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan telah tiba. Dan meskipun datang dari satu orang yang merupakan seorang muslim yang adil, yang diterima persaksiannya, maka satu orang telah mencukupi untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan. Apakah dia seorang laki-laki ataukah dia seorang wanita. Hal ini berdasarkan keumuman hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berkata, wa yathbutu inqidha'u ramadhana bi ru'yati hilali syahri syawalin bi syahadati muslimaini adlain. Dan ditetapkannya selesai bulan Ramadhan, yani untuk menetapkan bahwa bulan Ramadhan telah habis dan memasuki bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal, dengan melihat ru'yah, dengan meru'yah atau melihat hilal yang menunjukkan masuknya bulan Syawal dengan persaksian dua muslim yang adil. Dengan persaksian dua muslim yang adil. Fa illam yashhad muslimani adlan bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati ramadhan 30 yawman. Namun apabila tidak mencukupi dua muslim yang adil dalam melihat hilal, maka wajib menyempurnakan bilangan Ramadhan menjadi 30 hari. Dari sini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ada perbedaan dalam hal menetapkan masuknya bulan Ramadhan dengan menetapkan keluar dari bulan Ramadhan. Adapun pada saat menetapkan masuknya bulan Ramadhan, maka hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan cukup satu orang yang mempersaksikan, maka itu sudah cukup menetapkan masuknya bulan Ramadhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, di mana beliau yang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah melihat hilal dan beliau berpuasa dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa dengan ru'yah yang dilihat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun berbeda halnya ketika menetapkan keluar dari bulan Ramadhan. Untuk menetapkan satu Syawal, maka disyaratkan dua muslim yang adil yang diterima persaksiannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru." Apabila ada dua muslim yang bersaksi, maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah hadis yang menetapkan bahwa disyaratkan ada dua saksi. Dua saksi untuk menetapkan masuknya Ramadan dan dua saksi muslim yang adil menetapkan keluar dari bulan Ramadan dan memasuki satu Syawal. Namun hadis ini dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain seperti Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar yang menunjukkan bahwa untuk menetapkan masuknya bulan Ramadhan maka telah datang hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa satu orang muslim yang adil itu sudah cukup untuk menjadi hujjah untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Maka ada hadis-hadis yang mengkhususkan. Sementara hadis-hadis yang menetapkan masuknya satu Syawal atau keluar dari bulan Ramadan tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan sehingga dia tetap pada keumuman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Apabila ada dua orang yang telah bersaksi, maka berpuasalah kalian dengan kesaksian keduanya dan berbukalah kalian dengan kesaksian keduanya. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa berbeda hukum antara menetapkan masuknya Ramadan dengan menetapkan keluar dari bulan Ramadan. Menetapkan masuknya Ramadan dengan cara ru'yatul hilal. Dan ru'yatul hilal cukup dilihat oleh salah seorang dari kaum muslimin, maka itu sudah cukup menunjukkan masuknya Ramadan. Apabila tidak seorang pun yang melihat, maka dalam hal ini dilakukan cara yang kedua, yaitu ikmalul iddah, menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Ini berkenan tentang menetapkan masuknya Ramadan. Namun menetapkan keluar dari bulan Ramadan, menetapkan keluar dari bulan Ramadan juga diharuskan melihat hilal yang menunjukkan masuknya Syawal. Namun disyaratkan yang melihat hilal Syawal itu harus dua muslim yang adil. Dua muslim yang adil. Sehingga apabila satu orang saja yang melihat hilal, maka tidak cukup untuk menetapkan masuknya satu Syawal. Disyaratkan dua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Apabila tidak mencukupi jumlah dua orang dalam menetapkan masuknya hilal dengan ru'yah, maka melangkah kepada cara yang kedua, yaitu menetapkan jumlah bilangan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Menetapkan jumlah bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Yani ikmal al-iddah, menyempurnakan bulan tersebut. Ini pendapat yang sahih dalam permasalahan ini. Jadi ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah berkenaan tentang menetapkan ru'yah atau dengan cara ikmal al-iddah. Yang di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa apa yang telah kita jelaskan kemarin, menetapkan masuknya atau keluarnya bulan Ramadan dengan cara melihat pada atau dengan cara hisab, maka ini bukanlah dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Waktu niyati fis sawmi wa hukmuha. Waktu berniat untuk berpuasa dan apa hukum niat dalam puasa itu. Kata beliau, yajibu ala sa'imi ayyan wiyassiyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madah. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk meniatkan dirinya berpuasa. Dan niat termasuk rukun di antara rukun-rukun puasa sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Sebagian menyebutkan rukun, sebagian juga menyebutkan syarat dan tidak jadi masalah dalam hal ini. Yang jelas seorang harus berniat. Sebelum dia memulai puasanya maka dia harus berniat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang berdasarkan apa yang diniatkannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mencakup seluruh amalan ibadah. Ya, maka setiap amalan ibadah diharuskan ada niat. Seorang mengerjakan sholat harus ada niat. Seorang berpuasa harus ada niat. Seorang meluarkan zakat harus ada niat. Seorang menunaikan ibadah haji harus ada niat. Jadi niat ini masuk dalam seluruh aspek ibadah. Di mana seorang tidaklah dianggap apa yang dia lakukan itu sebagai ibadah tanpa ada niat ketika dia memulai ibadah tersebut. Wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib, dan dia harus berniat di malam hari. Ini berkenan tentang puasa wajib. Yang dimaksud malam hari itu dimulai dari terbitnya, dimulai dari terbenamnya matahari yang menunjukkan masuknya malam sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Maka ini adalah merupakan waktu yang disebut lail. Waktu malam. Maka di waktu yang mana saja seorang muslim menetapkan niat di malam hari tersebut, maka niatnya adalah niat yang sah. Dan ini berkenan tentang puasa yang wajib, kasaumi Ramadan, seperti berpuasa di bulan Ramadan, dia harus berniat. Wal kafarah, dan puasa kafarah. Wal qadha, puasa qadha, pengganti puasa Ramadan misalnya. Wan nadhr, demikian pula puasa nadhr. Maka ini semua harus disertai dengan niat. Ya, harus disertai dengan niat. Sebab ini merupakan masing-masing jenis ibadah, ibadah puasa yang diwajibkan bagi seorang muslim. Nah, untuk membedakan antara puasa kafarah, antara puasa nadhr, demikian pula Ramadan, tentu diharuskan adanya niat membedakan ibadah-ibadah tersebut. Walau qabla al-fajr bi daqiqatin wahidah, meskipun sebelum fajar, ya, dengan satu menit sebelum fajar, ya, yang dimaksud sesaat sebelum fajar, dia masih sempat untuk berniat, maka yang demikian telah mencukupi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyam lahu, barang siapa yang tidak membermalamkan niat puasanya sebelum tibanya waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Walhasil hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadis ini marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ataukah hadis ini mauquf, mauquf dari Hafsah, ataukah mauquf dari Abdullah bin Umar. Dan tidak sedikit dari para ulama menetapkan bahwa riwayat ini yang sahih adalah mauquf, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikuatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan al-waqfu ashbah, bahwa hadis ini mauquf itu lebih mendekati kebenaran. Demikian pula Abu Daud mengatakan la yasihhu raf'uhu, tidak sahih hadis ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang disebutkan oleh Tirmidzi, al-mauquf asah, bahwa riwayat mauquf datang dari Ibnu Umar itu lebih sahih. Dan beliau menukil dari al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa riwayat marfu' terjadi kesalahan. Naam, walhasil hadis ini dari perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang tidak membermalamkan puasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Namun anggaplah bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan berpegang dengan hadis Abdullah bin Umar, berpegang kepada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebelumnya, itu sudah cukup, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini sebenarnya sudah cukup untuk menetapkan bahwa setiap kali berpuasa di bulan Ramadan diharuskan adanya niat, diharuskan adanya niat. Nah, adapun hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berkenaan tentang niat, bahwa niat yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang kokoh yang terdapat di dalam hati seseorang, tekad yang kuat untuk melakukan satu amalan. Jadi bukan yang dimaksud niat ketika seorang hendak mengerjakan sholat dia mengatakan usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin lillahi ta'ala, itu bukan niat, itu namanya melafazkan niat. Atau misalnya seorang berpuasa dia mengatakan nawaitu shauma ghadin fardhan lillahi tabaraka wa ta'ala, itu bukan niat, itu adalah melafazkan niat, dan itu merupakan amalan yang baru. Kalau tidak ada dalil dan tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut disebut bid'ah. Oleh karena itu para ulama menganggap bahwa melafazkan niat dalam tempat-tempat yang tidak ada aturannya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini amalan menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat itu terdapat di dalam diri seseorang apabila dia hendak berniat untuk melakukan satu amalan, maka apa yang terdapat pada dirinya itulah niat yang sebenarnya. Itulah niat. Keinginan seorang di malam hari bahwa dia akan makan sahur, itu sudah menjadi tanda bahwa dia punya niat untuk berpuasa pada keesokan harinya. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niat merupakan syarat yang harus ada pada saat seseorang hendak melakukan puasa Ramadan. Demikian pula puasa-puasa yang wajib yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.